Kan ku ingat selalu, kan ku kenang selalu, senja indah, senja di kaimana. Seiring surya meredupkan sinar, di kau datang ke hati berdebar. Kau usapkan tangan halus mulus di luka nan para penuh debu. Senja di kaimana dan kasihmu darah dalam jiwa hingga akhir masa. Senja di kaimana.